money can love the more of Hadis 1091 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف tegakkan luruskan rapatkan saf wahadu bainal manaqib dan dekatkan tempelkan pundak-pundak kalian, pundak yang satu menempel ke pundak yang lain. Wasuddul khala, jangan sampai ada celah khala. Walayinu biaidi ikhwanikum, dan layinlah, lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Jangan terlalu berdesakan. Jangan seperti apa, sikut-sikutan, terlalu memaksakan diri. Tidak boleh. Yang penting asal menempel pundak, bahu, kaki dengan kaki. Ya. Jangan terlalu berdesak-desakan. Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan ada di depan, jangan maju. Cukup yang sebelah merapat. Kadang memaksakan. Ada celah, tidak cukup, tapi dia paksakan. Akhirnya berdesak-desakan. Ini tidak dikehendaki oleh Nabi SAW. Rapat betul, menempel betul-betul menempel, tapi jangan sampai saling menyakitkan. Terlalu berdesakan tentu menyakitkan. Ya. Wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk syaitan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, syaitan itu nanti akan ada hadis berikutnya, ada di celah-celah itu. Dia masuk ke celah-celah itu untuk menggoda manusia. Dan ini berita gaib yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Maka sangat disayangkan kalau ada seorang muslim, apalagi dia orang yang berilmu, tokoh Islam, mengatakan ya biasanya kalau ada setan bagus itu setan sholat. Ya, ini sangat disayangkan. Ya, dia ngeledek sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah orang-orang yang tidak cinta kepada sunnah, sabda-sabda Nabi yang kira-kira tidak masuk di akal mereka diledek. Mereka lupa bahwa ini riwayat Imam Muslim, ini riwayat Abu Dawud, ini riwayat-riwayat sahih. Kalau dia tidak sanggup membantah Imam Muslim, Abu Dawud, bahwa hadis ini sahih, berarti menurut dia hadis ini sahih, berarti dia berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali dia bisa berhadapan dengan Imam Abu Dawud, Imam Muslim, dengan mengatakan hadis ini tidak sahih, ini dhaif begini-begini ilmiah, sanadnya begini, rawinya tidak ada yang tertuduh dusta dan seterusnya. Nah, dia tidak berhadapan dengan Nabi. dia berhadapan dengan Imam Muslim misalnya atau Abu Dawud misalnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengkritik Imam Muslim, Imam Abu Dawud, berarti dia berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia mengkritik Nabi, menghina Nabi. Nabi mengatakan kalau ada celah, ada setan di situ, maka jangan biarkan ada celah. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasul, enggak apa-apa ada setan, kan jadi ikut sholat ya Rasul. Ya, kalimat kufur itu, menghina Nabi, membantah Nabi dengan kejahilan. Ya. Wa man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, tidak memutus, maka Allah akan sambung dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia menyambung, tidak memutus saf, maka Allah akan sambung dia. Sebaliknya, wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan putuskan dia. Ancaman yang sangat keras. Hubungan kita dengan Allah putus karena kita memutuskan saf. Maka jangan pernah kita memutuskan saf dengan membuat celah atau sholat di antara tiang. Saf itu nyambung tapi di tengahnya ada tiang. Ini memutus, atau tembok, dinding, atau kaca, atau apapun, ini memutus saf. Karena saf harus orang, manusia. Jika tersambung dengan tiang, maka hukumnya adalah putus. Ya. Kecuali darurat. Misalnya masjid ini ada tiangnya, atau jelas ada sholat di samping sayap kiri kanan, jelas itu putus. Tapi sholat Jumat misalnya, atau tabligh akbar misalnya, tidak cukup, maka itu boleh. Darurat kan? Nah, seperti sholat kita sekarang ini, insya Allah masih muat, maka tidak boleh. Ada yang di sayap kiri, sayap kanan, putus. Softnya putus. Tidak bisa dengan logika, kalau di belakang, saf ke 20, ke 21. Kalau di sini kan saf pertama, sayap kiri kanan, tidak bisa. Itu namanya putus. Tidak menyambung saf. Akan diancam oleh Allah, Allah akan memutus hubungan dengan dia. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Fi kull hadis. استحباب تسوية الصفوف وإقامتها وتراصي بالمناكب والأقدام. Disukai, dianjurkan untuk meratakan, menyamakan, meluruskan saf. Lurus, rapat, tidak ada celah. Bahu menempel bahu sebelah dan al-aqdam, al-qadam menempel qadam sebelah. Telapak kaki yang dimaksud seperti pembahasan kemarin, telapak kaki bagian samping. Bagian kanan untuk kaki kanan, bagian kiri untuk kaki kiri, atau dengan kata lain, mata kaki dengan mata kaki. As-syaitanu yariju minal khalal liyufsida qulubal musalli. Setan-setan itu masuk ke celah-celah orang yang sedang sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk merusak hati orang-orang yang sedang sholat. Kehusuhan hati mereka di dalam menghayati bacaan, bacaan imam dirusak oleh setan. Maka kita rasakan dalam sholat kita. Kita ingat apa yang tadinya kita tidak ingat. Yang tadinya kita lupa jadi ingat. Dan begitulah setan. Siapa yang mengingatkan itu? Setan. Karena setan tidak mau kita khusyuk menghayati bacaan sholat kita, bacaan imam kita, maka setan mempunyai cara. Dan yang akan diingatkan oleh setan adalah sesuatu yang sedang menarik hati kita. Ya, ada kalanya sedang mau beli rumah, milih-milih rumah. Ya, ini sedang konsentrasi sedang ke situ. Dari wudhu, ya, nunggu komat nggak keingetan. Ya, tadi cari-cari rumah sebelah Solo. Ah, begitu sudah takbiratul ihram langsung diingatkan. Ah, mulai dia bermain, ya, yang sebelah Solo begini, sebelah sini begini terus, begitulah setan. Maka sebagian ulama mengatakan, jika kalian lupa naruh barang di mana, ingat-ingat, nggak ingat-ingat, coba sholat. Gitu. Akan dibantu oleh setan untuk mengingatinya. Ya, nah, nanti ingat. Saya tidak tahu kesayangan. Hadis ini bukan, jelas bukan hadis. Ya, nah, sebagian orang alim saja mengatakan seperti itu, mengambil fawaid dari hadis-hadis yang ada. Ya, karena setan akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang sedang besar di pikiran kita, agar konsentrasi kita itu ke hal tersebut, bukan ke sholat. Yang bagi ayyasil al-muslimu ma amarallahu bihi ayyu sholat. ومن ذلك وصل الصفوف وسد الخلال والتضييق على الشيطان. Wajib bagi seorang muslim untuk menyambung apa yang oleh Allah disuruh sambung. Salah satunya silaturahim. Allah menyuruh kita menyambung silaturahim, bukan memutus. Nah, termasuk Allah menyuruh kita untuk menyambung, tidak memutus saf dan menutup celah, dan ini bisa menyempitkan syaitan. Untuk menyempitkan syaitan, memudorotkan syaitan, butuh ilmu, bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan kita, bukan, tapi berita gaib dari langit lewat lisan Nabi SAW. Ya, tanpa itu kita tidak tahu. Kalau gerakan jari kita ketika tasyahud ini menyakitkan setan, daripada setan dipukul dengan besi. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau kita membaca bismillah saat mau makan, mau minum, mau jimat, setan tidak bisa ikut serta. Tahu dari mana? Tentu dari wahyu. Bukan karena kecerdasan kita, kita berpikir tidak bisa, tidak sanggup. Gaib. Yang terakhir, man khalafa amranna fa huwa ala syafa jurufin a. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah, maka dia berada di tepi jurufin a, bangunan yang tidak kokoh, yang sangat rapuh. Ini salah satu ayat Allah, ada kalimat ala syafa jurufin a. Ketika Allah membongkar rahasia orang-orang munafik yang membangun masjid di Rom, ada kalimat ala syafa jurufin ha. Nah, kalimat ini dipakai oleh beliau untuk mensifati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Dia berada di atas bangunan yang sangat rapuh, rapuh sekali. Bagaimana saudara-saudara kita yang ingin membangun masyarakat Islam, daulah Islamiyah, negara Islam, tapi tanpa pondasi ilmu, menurut mereka saja, sebagaimana sebagian firqah di negeri kita ini, cara membuat daulah Islamiyah, negara Islam adalah dengan mengeluarkan orang-orang RI, suruh keluar. disuruh masuk ke NII secara baiat. Itu. Menurut pikiran mereka, dengan melakukan hal ini maka RI akan rapuh, nanti yang kuat NII. Nah, maka dibaiatlah anak-anak muda masuk ke kampus, masuk ke orang-orang, ngobrol berdua, bertiga, akhirnya dibaiat. Di dalam baiat itu ada kalimat, mulai hari ini kami keluar dari RI, masuk ke NII. Padahal masih di situ-situ juga, ya. Masih di Jakarta, masih di Bandung, masih di Surabaya, masih di situ-situ juga. Nah, ini rapuh sekali, sangat rapuh sekali. Dan gerakan mereka kan sudah berapa puluh tahun, ya. Dari tertangkapnya pemimpin mereka Kartosuwiryo sampai hari ini sudah berapa puluh tahun, nggak ada hasil sama sekali, rapuh sekali. Itu juga ikhwanul muslimin, rapuh. Hampir satu abad mereka berjuang untuk menegakkan daulah Islamiyah, sampai hari ini mereka tidak punya. Ya, rapuh. Berbeda dengan salaf sunnah, fondasi yang sangat kuat, tidak pakai teriak-teriak daulah Islamiyah, tidak teriak-teriak tegakkan hukum Islam. Ajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid, ajak kaum muslimin untuk bertauhid, ajak kaum muslimin untuk meninggalkan syirik dan bid'ah, ajak kaum muslimin untuk meninggalkan berbagai macam maksiat, riba, judi, maisir, asuransi judi, bank ribawi. Nah, ketika kaum muslimin sudah mengikuti ajakan ini, mereka sholat berjamaah di masjid, bertauhid, tidak syirik, tidak bid'ah, nah, tinggal tunggu saatnya. Dan begitulah dakwah para nabi, para rasul. Tidak mulai dari atas, tapi dari bawah. Apakah Nabi Musa mengawali dakwah, mengajak Bani Israel untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun? Tidak. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk menggulingkan kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Tapi berdakwah, termasuk Fir'aun, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, didakwai. Mau alhamdulillah, tidak mau ya sudah gugur kewajiban dakwah. Nah, ini kokoh. Tidak seperti yang disebutkan oleh beliau, fahuwa ala syafa jurufin ha, berada di atas bangunan yang rapuh tanpa pondasi dan gagah. Kita lihat kebenaran sabda Nabi. Ya, 1092 wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan jangan terlalu jauh, ya, yeah. Saf pertama dengan saf kedua itu 2,5 meter di sana. Nah, tentu ini makan tempat, ya, dekatkan, rapat dan dekat. Wahadu bil aqnaq, tempelkan pundak-pundak. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni la arasyaitan, sungguh aku melihat syaitan. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya adalah beliau kadang melihat syaitan, jin. Setan dari jenis jin tentunya. Setan dari jenis manusia, bukan hanya Nabi, kita juga melihat. Setan dari jenis jin, karena setan kan tidak ada zatnya. Setan itu hanya sifat. Minal jinnati wan nafs, kadang dari jenis jin dan kadang dari jenis manusia. Yadkhulu min khalalis saf, masuk ke celah-celah saf. Aku melihat setan itu masuk ke celah-celah saf, dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, padahal Nabi membelakangi para sahabat yang jadi makmum. Kenapa? Hadis yang kemarin kita baca, bahwa Nabi melihat para makmum ketika beliau sedang mengimami sholat, seolah punggung beliau ada matanya. Ini pun mukjizat yang Allah berikan pada Nabi SAW. Seperti apa setan jin itu masuk ke celah-celah saf? Ka'annaha al-hadaf, seolah-olah seperti hadaf. Apa hadaf? Ghanamun sudun sigarun takunu bil yaman, kambing hitam kecil banyak ada di Yaman. Kalau di Mekah Madinah kambingnya besar-besar, ini kambing kecil warnanya hitam. Nah, kira-kira seperti itu salah satu dalil tentang bagaimana fisik jin itu sebesar kambing hitam ada di celah-celah saf. Yeah. Kalau kita melihat seperti yang Nabi lihat, kita tidak akan pernah memberikan celah sedikit pun. Yeah. Ada celah samping kita, ada makhluk seperti kambing hitam, kayak apa, ngeri ya. Maka jangan ada celah, rapat serapat-rapat dengan tidak saling menyakiti, dengan tidak saling berdesakan, tapi cukup dengan menempel. Jangan ada celah walaupun 1 senti, 1 mili bahkan. Artinya harus menempel. Hadisun sahihun rawahu Ibnu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat Muslim. Syarat yang keempat, ya, ada syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim. Berarti para ulama ahli hadis menghafal apa syarat-syarat hadis sahih menurut Bukhari Muslim, apa syarat-syarat hadis sahih menurut Bukhari, apa syarat-syarat hadis sahih menurut Muslim. Adapun menurut Abu Dawud, menurut Nasa'i, menurut Tirmidzi tidak ada. Mereka mengikuti syarat Bukhari Muslim atau kedua-duanya. Fikhul hadis. Yang bagi rasus sufufi wal muqarabati bainaha bil muhadzati bainal aqdam wal manakib. Wajib meluruskan, merapatkan saf dengan cara seperti tadi, menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Adakah cara lain? Tidak. Satu-satunya cara. Maka apa yang sudah disabdakan oleh Nabi difahami lewat para sahabat. Coba kalau para sahabat tidak melakukannya, kita akan kebingungan. Lurus rapat. Lurus seperti apa? Rapat seperti apa? Nah, di sini kita menjadi mudah dengan melihat contoh para sahabat. Bayanul illati allati min ajriha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasis sufuf wa iqamatiha wal muqarabati bainaha likay la tabqa farjun lisyaitan li'annahu yadkhulu minha. Menerangkan tentang alasan untuk lurus dan rapat. Alasannya apa? Yaitu agar tidak ada celah yang bisa dipakai oleh setan untuk dijadikan alat kesempatan menggoda hati manusia sehingga jauh dari khusyuk. Ya. Ah, barangkali antum bisa merasakan bagaimana sholat lurus rapat dibanding dengan sholat yang tidak lurus dan tidak rapat. Ya, jika antum bisa merasakan diri, berarti antum bisa membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Jika antum tidak bisa merasakan, maka jangan ragukan sabda Nabi ini. Karena sabda Nabi ini pasti benar dari Allah. Jika kita tidak bisa merasakan kebenaran sabda Nabi, sama aja. Malah kayaknya lebih busuk yang renggang-renggang, adem ya. Dekat-dekat malah gerak. Ya. Jangan dustakan sabda Nabi. Kalau tidak bisa merasakan, Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang terakhir, taswiyatus sufufi min maqami asyaitan allati tubtilu waswasataha wa tudammiru kaida wa tuharriku junda wa turuddu sarra alladhi 'indahu. Meluruskan dan merapatkan saf ini bisa menghancurkan syaitan, bisa melumpuhkan syaitan, yang bisa menghilangkan was-was setan, tipu daya setan, membakar pasukan setan, dan menolak keburukan yang ada, yang datang dari setan. Apa ini? Kita hanya bisa mengimani, tidak bisa membuktikan. Ya. Ya, 1093. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Atimmu shaf al-muqaddam. Sempurnakan shaf yang depan. Sempurnakan maksudnya jangan tersisa walaupun satu. Sempurnakan. Kalau masih ada satu orang lagi, apalagi dua orang, kok bikin shaf kedua, berarti menyelisihi hadis ini, berarti belum sempurna. Kan banyak di beberapa masjid, mentang-mentang karpetnya cuma segitu, padahal di kiri kanan itu masih bisa dua orang, tiga orang, empat orang, tapi karpetnya segitu doang. Nah, ya. Nah ini tidak benar. Lalu di belakangnya, jadi sesuai dengan karpet. Tidak boleh. Harus sesuai dengan tempat. Harus sesuai dengan tempat. Kecuali ada sekat di situ, triplek atau apa ya. Kalau memang sok mau dibikin segitu, dengan karpet saja tidak bisa. Ya. Harus disempurnakan. Ini hadis sahih. Sementara hadis yang menganjurkan kita untuk mencolek satu orang di saf pertama untuk menemani kita di saf kedua karena kita sendirian, ini tidak sahih. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyelisihi hadis sahih ini berarti tidak sempurna. Tadi sudah sempurna dari ujung ke ujung. Kita colek satu ke belakang, berarti sudah tidak sempurna lagi. Kurang satu kan? Nah, maka cara seperti itu tidak dibenarkan, tidak berdasarkan riwayat sahih. Nah, bagaimana dengan larangan sendirian di belakang saf? Berarti minimal harus berdua. Bukan itu maksudnya. Maksud sendirian di belakang saf adalah betul-betul di belakang saf, bukan di saf. Artinya ada sholat berjamaah, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Nah, dia tidak masuk ke shaf ketiga ini. Yeah. Tapi dia di belakang sana. Dia bikin sendiri, dia suka-suka dia. Yang penting kedengaran suaranya, melihat jamaah di depannya, tapi tidak masuk di shaf. Nah, itu yang dimaksud larangan Nabi, jangan sholat sendirian di belakang shaf. Waro as-saf, di belakang saf. Kalau sendirian itu di saf, ya gak apa-apa. Apa ada jaminan bahwa sholat itu harus diawali bikin saf itu minimal dari dua orang? Kan gak ada jaminan. Apa harus nunggu? Dan nunggu gak datang-datang gimana? enggak jadi sholat. Sementara mau nyolek di depannya, hadisnya dhaif, serba salah kan. Oleh karena itu harus ditempatkan pada tempatnya, bahwa yang dimaksud larangan sholat sendirian di belakang shaf adalah tidak ada shafnya. Ya, dari shaf terakhir itu mungkin jaraknya 5 meter, 7 meter, atau mungkin memang di depan pintu sana ngadem, ya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang haram. Adapun berada di shaf kedua atau shaf ketiga sendirian, memang enggak ada yang lain, dan memang dia sedang membuat shaf ketiga dari awal yang tidak ada orang lain, ini enggak masalah. Thumma alladhi yalihi, kemudian diikuti yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua jangan terlalu jauh, ya. Sekira cukup untuk sujud, jangan terlalu dekat, ya. Sedang. Fama kana min naqsin falyakun fis shafil muaqqat. Apabila ada yang naqsin, naqsin ini kurang, mungkin kurang akalnya, kurang secara fisik, cacat dan lain-lain, maka hendaklah dia di shaf belakang. Maka sunnah bagi imam mengatur, dan para makmum wajib taat diatur. Ya. Imam berhak mengatakan, "Bapak mundur ya. Bapak ini maju. Tolong antum di belakang saja. Ini maju." Berhak imam. Dan makmum yang diatur tidak boleh sakit hati, wajib taat. Imam mempunyai hak dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Dia tahu kan? Ini berdasarkan sabda, liyali ini ulin duha. Hendaklah yang di belakangku itu orang-orang ulin duha yang berilmu. Si imam tahu. Ini si A, si B, si C, si D, ini banyak hafal Al-Qur'an. Ya. Kok ada di saf ketiga? Sementara di saf pertama dia enggak kenal, ini siapa? Ya. Si imam berhak mengatakan, "Maaf, ini bapak ini, bapak ini, bapak ini tukeran sama yang itu. Si A, si B, si C." Berhak. Ya, berdasarkan sabda Nabi tadi. Tapi jika imam tidak mengatur, maka jamaah tidak boleh mengatur sendiri. Tentu akan berselisih kalau jamaah itu mengatur sendiri. Ada kesan rebutan, ya kan? Imam. Kalau imam diam saja, maka ya sesuai dengan urutan. Yang lebih dulu datang, tentu yang paling depan. Tapi jika imam mengatur, bisa saja yang baru datang dipersilahkan ke depan, yang ada di depan disuruh mundur. Ini hak imam. Dan betul-betul banyak hak imam yang tidak ada pada makmum. Menjamak sholat ketika hujan, ini hak imam. Makmum tidak berhak. Misalnya tadi maghrib, hujan, lebat, berhak bagi imam untuk menyuruh muadzin qomat. Lalu qomat, lalu sholat isya di jamaah. Bolehkah kita sebagai makmum? Tidak boleh. Mentang-mentang sudah belajar bolehnya menjamak ketika hujan, imam enggak menjamak, kita jamak sendiri 10 orang di pojok sana, tidak boleh. Ini jadi fitnah. Yang berhak adalah imam. Mengundurkan waktu sholat isya misalnya, diundurkan, boleh. Siapa? Imam. Maka keliru ibu-ibu di rumah sholat isya jam 10, setengah 11 beranggapan bahwa sholat isya lebih malam lebih bagus. Ini keliru. Lebih malam lebih bagus betul kalau itu atas istihad imam, perintah imam, dan berjamaah dengan imam itu. Yeah. Ya, misalnya saya di sini imam, masjid-masjid lain sudah adzan isya, saya teruskan terus, hak bagi saya. Nanti jam 9, setengah 10 baru adzan qomat, hak bagi saya. Kalau saya imam, kalau bukan tidak boleh. Imam yang punya hak ini. wajib kita memberikan hak kepada orang yang berhak, termasuk mengundur sholat duhur. Salah satu sunnah adalah mengundur sholat duhur, jangan di saat yang terlalu panas, agak dingin diundur, itu pun hak imam. Termasuk berjamaah sholat tarawih, mau habis isya apa nanti tengah malam atau nanti menjelang sahur, ini pun juga hak imam. Ya, kalau imam sudah melaksanakan habis isya, maka nggak ada lagi yang tengah malam atau nanti menjelang sahur, tidak boleh. Kan nggak ada para sahabat sholat tarawih berjamaah tarawih dua kali dalam satu malam, tidak ada riwayat. Sekali mau habis isya silakan, mau tengah malam silakan, mau menjelang sahur silakan. Tiga-tiganya pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali, dan itu atas perintah imam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Fi kull hadis yajibu itmamu shaffil muqaddam thumma alladhi yalihi. Wajib menyempurnakan saf terdepan pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Haram membuat saf kedua sebelum saf pertama sempurna. Haram membuat saf ketiga sebelum saf kedua sempurna. Banyak dari kita enggak mau ribet, enggak mau capek. Udah tahu lah sono itu masih ada, tapi jauh, mestinya terlalu lebar Istiqlal misalnya ya. Nah, kita langsung ke tengah. Nah, ini tidak benar. Dengan alasan nanti ketinggalan, nanti jadi masbuk, kan lumayan jalannya. Sementara imam sebentar lagi sudah mau rukuk, enggak boleh. Dengan faedah seperti itu tidak boleh. Ya. Wajib kita taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nuksu yambagi ayyakuna fi shaffil mutaakhir hatta yatasanna liman jaa'a masbuqan ayyaltahiqa bis-shalah. Orang yang mempunyai kekurangan, cacat fisik, tidak normal, hendaklah dia di saf belakang. Ya. Dan ini sekali lagi boleh atas petunjuk imam. Kalau tidak nanti jadi fitnah. 1094 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis suhuf. Sungguh Allah dan para malaikat memberikan salawat. Masih ingat salawat malaikat adalah doa, salawat Allah adalah sanjungan. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusalluna ala mayamil subuh. sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang di saf sebelah kanan. Hadis ini sah. Abu Dawud dengan sanad syarat muslim. Tapi di dalamnya ada seorang perawi sikok meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan perawi-perawi lain yang lebih sikok. Ini yang disebut dalam faidah hadis sebagai hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sikok yang bisa dipercaya, tetapi menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah. Bolehkah hadis sahih dijadikan hujah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah yang berselisih itu. Istilahnya yang mahfuz. Yang boleh dipakai istilahnya yang mahfuz. Mana hadis yang berselisih dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lebih thiqah atau istilahnya yang mahfuz, yaitu hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuh. Ini yang dimaksud oleh beliau hadis yang mahfuz yang bertentangan dengan hadis tadi, bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf, bukan yang saf sebelah kanan. Karena hadis ini syadz, ya, termasuk dhaif, maka beliau mengatakan matanun syadzun fala yasihul ihtijaju bi. Karena hadis ini syadz, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa berdalil dengan hadis. Wallahu ta'ala. Pertanyaan, bolehkah melakukan gerakan menarik badan orang makmum lain yang salat satu saf dengan kita dengan tujuan agar bisa mengisi saf yang terputus karena adanya orang makmum di dekat kita yang batal sholat? Boleh sekiranya yang kita tarik itu sikoh dengan kita, misalnya murid kita, anak kita, adik kita, mungkin ya. Tapi kalau dia tidak sikoh dengan kita, ya percuma kan. Ditarik gak mau, ntar malah tarik-tarikan, malah gak baik. Ya, mungkin kasih isyarat kali ya. Kasih isyarat kalau memang dia sikoh, ya dia mepet ke kiri atau ke kanan, menggeser. Kalau dia enggak sikoh, ya sudah. Ya, kasih isyarat. Mana yang mudah saja, mana yang didahulukan saja ya. Saya tidak tahu adanya hadis yang memberikan petunjuk secara khusus. Apakah yang di belakang maju atau yang depan merapat ke kiri atau ke kanan? Mana yang mudah saja? Ya. Dalam sholat jenazah di jenazah ya, jenazah apa jamaah? Jenazah ya. Dalam sholat jenazah, bukan di rokaat ya, di takbir. Di takbir keempat, apakah ada doa lagi atau hanya berhenti sejenak kemudian salam? Ada. Ada, walaupun tidak wajib ya. Ada. Beberapa imam, misalnya di Masjidil Haram, sepertinya tidak ada, langsung salam ya. Yang rajih ada, tapi tidak wajib. Bisa dengan robana atina fid dunya hasanah atau doa-doa pilihan kita. Ya. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qurlana wa lahu. Bisa. apakah yang dimaksud sholat sambil duduk boleh duduk di atas kursi atau hanya di atas lantai? Tergantung kemuskilan yang ada itu apa. Kalau berat untuk berdiri dan duduk di lantai, ya dengan kursi. Kalau dua-duanya bisa, tidak sanggup berdiri, di kursi bisa, duduk di lantai bisa, maka yang lebih baik di lantai. Karena dengan di kursi lebih repot dan dia tidak bisa apa duduk di antara dua sujud, kan agak kesulitan ya. Kecuali memang masalahnya dia tidak bisa berdiri dan sulit untuk duduk di lantai, tentu dengan duduk di jika masjid terdapat banyak tiang dan umumnya kebanyakan orang awam, jika sof kedua ada tiang, apakah kita harus buat sof baru di sof ketiga? Ya, kalau memang kita orang pertama. Tapi kalau kita tidak bisa memilih, ya bagaimana lagi ya? Kalau kita memang sedang orang pertama bikin saf, bikinlah saf di belakang tiang agar saf tersebut tidak putus oleh tiang. Tapi kalau sudah ada akan jadi buruk, keburukan yang lebih besar. Sebagaimana waktu itu kita bahas bahwa ambil keburukan yang lebih kecil. Kecuali memang dua-duanya ada. Sebagian paham, sebagiannya tidak paham. Ada saf yang putus, ada saf yang tidak putus. Nah, kita pilih saf yang tidak putus, walaupun di depannya ada saf yang putus tadi. Apa hukumnya menggunakan aplikasi atau software bacakan? Bacakan tentu sesuatu hal yang haram ya, melanggar salah satu hak seorang penulis adalah dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tulis. Masuk aplikasi ini punya dia ya kan. Bolehkah ada orang yang mendapatkan keuntungan dari dia? Tidak boleh, kecuali atas seizin dia. Dalam bidayah manihayah, Ibnu Katsir bertabaruk dengan air wudhu semacam peci dari Imam Ibnu Taimiyah. Apakah ada di sana apa statement Imam Ibnu Katsir? Ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, maka jangan bingung, kembalikan kepada kaidah. Siapapun yang berbicara, siapapun yang menulis, kembalikan kepada kaidah, kembalikan kepada dalil. Ketika seseorang bertabaruk dengan benda dan seterusnya, maka wajib kita tolak siapapun dia, kecuali dengan benda-benda yang ada pada diri Nabi dan ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka tidak ada keberkahan lagi dari air ludah beliau, rambut beliau, kuku beliau. Badan beliau mengandung berkah betul ketika beliau masih hidup. Selain beliau tidak ada. Badan Abu Bakar, ludah Abu Bakar, pakaian Abu Bakar tidak mengandung berkah. Nah, kalau yang dimaksud air wudhu itu ibadah ya, kan seluruh ibadah mengandung berkah. Keberkahan sholat, keberkahan wudhu, keberkahan tayamum, keberkahan azan, iqamah, semua mengandung berkah. Bagaimana menyikapi seorang jamaah yang selalu menarik atau menjauhkan kakinya saat menempelkan kakinya? apakah paksa terus tempel kakinya atau diamkan saja? Ya, diamkan saja, dia nggak paham, ya, diamkan saja. Dan lagian kan kita nggak mungkin bisa, yang menempel itu kan kiri kanan, nggak mungkin dua-duanya bisa kita tempel, ya kan? Nah, pilih salah satu. Ya tentu yang mengarah ke imam. Kalau kita di sebelah kiri imam, berarti kita nempel ke kanan. Kalau kita di sebelah kanan imam, kita merapat ke kiri. Ya, tidak mungkin bisa dua-duanya. Bagaimana hukum mendatangi acara santunan anak yatim yang di dalamnya ada acara baca yasin? Segala bentuk bid'ah haram kita datangi. Apapun kebaikan di sana. Kecuali sudah selesai berarti. Ketika kita harus ikut dengan bid'ah itu, tidak boleh. Wajib kita hindari. Haram hukumnya ghibah sesama saudara muslim. Bagaimana kalau ghibah kepada orang kafir? Apakah ada gunanya? Kalau tidak ada gunanya, bahkan memancing kaum muslimin untuk melakukan syahwat itu, ini tidak boleh. Ada orang kafir berzina, ada orang kafir minum khamr, ada kafir berjudi. Kita ceritakan apa untungnya? Yeah. Bahkan sesama muslim kalau ada untungnya boleh. Boleh. Saya di majelis ini menggibah orang yang sudah mati, Ma'bad al-Juhani misalnya, atau Bishr al-Marisi, atau Jaham bin Sufwan, Ja'ad bin Dirham, Ibnu Sina, Syekh Siti Jenar. Bolehkah? Boleh. Boleh. Agar antum tidak mengikuti kesesatan orang-orang yang saya sebut namanya. Saya sedang menggibah mereka. Bolehkah? Oh. Dan Al-Quran yang mencontohkan. Al-Quran menggibah siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, Iblis. Digibah oleh Al-Quran. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak mengikuti mereka. Pun. Jadi gibah ada saatnya. Sebagian ulama, ketika ulama ahli hadis, ketika memulai pelajarannya, kadang mereka mengatakan hayya nagib fillahi sa'ata, mari kita menggibah karena Allah sesaat. Ya, sesaat dalam pelajaran itu. Si fulan do'i, si fulan hafalannya lemah, si fulan pendusta, gibah semua ini. Boleh. Demi untuk menjaga hadis-hadis Nabi, jangan sampai yang tidak sahih dibilang sahih. Jangan sampai yang bukan sabda Nabi dibilang sabda Nabi. Tujuan yang sangat mulia. Apa yang bisa kita lakukan jika anak kecil melewati kita yang sedang sholat? Tahan. Jangankan anak kecil, manusia. Rasul apa? Kambing. Tentu anak kecil lebih mulia dari kambing. Kambing saja ditahan oleh Nabi. Beliau halang-halangi sehingga kambing tersebut lewat di depan surga. Anak kecil, gimana caranya supaya anak kecil ini tidak melewati tepat di depan kita, tapi di depan surga? Saya pernah membaca ada hadis yang melarang wanita haid tinggal di dalam masjid, riwayat Abu Daud. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Apakah hadis ini sahih? Tidak. Imam Bukhari telah mendhaifkan hadis ini. Di dalam hadis ini ada seorang perawi yang tertuduh dusta, Jasrah binti Dajajah. Ini didhaifkan oleh Imam Bukhari dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Seandainya tidak bertentangan, cukup dhaif, tolak. Apalagi ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis bahwa ada riwayat Nabi membiarkan seorang wanita tinggal di masjid, wanita penyapu masjid. Tentu wanita ini haid. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada wanita ini, jika engkau haid, hendaklah engkau menjauh dari masjid. Tidak ada. Termasuk Ahlu Sufah. Ahlu Sufah, orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, orang-orang Madain, yang tinggal di Madinah untuk mengumpulkan, mencari ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Salah satunya Abu Hurairah. Tidur di mana mereka? Tinggal di mana? Di masjid. Sebagai seorang laki-laki, tentu pasti junub lewat mimpinya. Pasti. Nabi tidak pernah mengatakan kepada mereka, jika ada di antara kalian yang junub, harus keluar dari masjid. Ya. Maka kesimpulannya boleh. Wallahu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.